Kita akan membuka kitab kita, susura yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Kitab Injil Matius pasal 26 69 sampai 75, kita akan membacanya bergantian. Saya baca ayat 69, saudara baca 70, terus hingga selesai 75 dari kitab Injil Matius pasal 26. Kita akan mulai Matius 26, 69 sampai 75. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Kata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi dia mengenal dan berkata semua orang kepadanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan dia menyatakan Tuhan dengan Yesus Tuhan. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasa. Maka mereka Petrus sungguh dengan sumpah, aku tidak kenal orang itu. Sama-sama. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus adalah murid inti dari 12 murid. Dia ada di lingkar dalam bersama dengan Yohanes dan Yakobus, dan Petrus bertiga menjadi baris inti. Petrus orang yang kolerik, selalu ada di depan. Petrus seorang pemberani yang meledak-ledak, dan dia selalu yang pertama memberi reaksi terhadap apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Di antara para murid, Petrus menjadi sangat kental di dalam penampilannya. Saudara-saudara, bahkan ia pun menjadi orang yang pertama daripada murid mencabut pedang untuk memenggal telinga dari hamba imam itu. Betapa hebatnya Petrus dalam bereaksi dan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Petrus, orang Betsaida yang kemudian merantau ke Kapernaum, tinggal dan bekerja di Kapernaum, menikah di sana, dan mertuanya juga ada tinggal di sana. Ia adalah kakak dari Andreas. Andreas pertama murid Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian menjadi murid Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus menjadi orang penting di dalam kehidupan kemuridannya. Pra kematian Yesus, pasca kematian Yesus, ia menjadi pemimpin yang luar biasa dari antara para rasul. Satu dari 12 rasul yang terbilang senior ini ada di depan selalu, dan kelak menjadi pemimpin gereja yang besar, dan gereja menetapkan dia sebagai paus yang pertama. Seperti apa yang Yesus katakan, Petrus, aku akan mendirikan gerejaku di atas karang, yaitu Kristus itu sendiri. Dan Petrus akan menjadi orang yang sokok guru gereja, menjalankan tugas-tugas gerejawinya, dan dia disebut sebagai paus yang pertama itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang ada di situ menjadi sangat menarik. Bagaimana kemudian keunggulan daripada seorang Petrus menjadi sangat penting di dalam kehidupan, keberimanan dan pelayarannya. Satu dari 12 murid yang luar biasa ini menjadi orang yang sangat hebat dan terus maju di depan di dalam kepemimpinannya. Ia masuk lingkar dalam bersama dengan Yohanes dan Yakobus. Ia terlibat dalam berbagai situasi-situasi khusus yang terjadi. Kita mengingat bagaimana kemudian Petrus diajak bergumul bersama-sama dengan Yesus di Getsemani. Sayang mereka tidak kuat, tetapi tertidur. Dan Petrus yang sama, Yohanes dan Yakobus juga diajak ke atas Mount Tabor atau Gunung Tabor, di mana Yesus dipermuliakan dan tampaklah Musa dan Elia di sana. Yang menjadi hebat dan menarik, saudaraku yang kekasih, Petrus dengan segera bereaksi, dan itu ciri khasnya. Guru, perlukah aku membangun 3 tenda di sini? Satu untukmu, satu Yohanes, satu untuk Yakobus. Itu menjadi sangat penting, saudara yang kekasih, bagaimana dia bereaksi terhadap segala sesuatu. Perlukah kami membangun? Saudara, sebetulnya pada waktu itu tentu saja ini bukan sesuatu yang bersifat fisik, tetapi sesuatu yang bersifat batin. Ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa di dalam pemahaman itu. Tetapi Petrus bereaksi dan mengharapkan bahwa Yesus akan berkata ya, dan dia akan bangun 3 kemah. Padahal itu adalah sebuah penglihatan yang supranatural. Tetapi itu menunjukkan bagaimana Petrus cepat bereaksi terhadap sesuatu. Ya, sehingga seringkali ia berpikir belakang, bertindak duluan. Itu Petrus. Petrus ada di Montabaur, Yesus dimuliakan. Petrus ada di Getsemani ketika Yesus bergumul dalam kesulitan. Dan Petrus yang melihat Yesus berjalan di atas air langsung pertama turun, untuk kemudian juga menyusul Yesus di atas air. Nah, ini menjadi bagian yang menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kemudian Petrus menunjukkan sikapnya yang sangat luar biasa itu. Jadi di dalam hal seperti itu, saudaraku yang kekasih, ia menunjukkan kelas yang sangat hebat. Tetapi bukan cuma soal reaksinya yang cepat. Petrus tercatat menjadi murid pertama yang menyatakan statement of faith yang penting dalam gereja. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku? Maka murid-murid menjawab, ada yang berkata, engkau Elia. Ada yang berkata, engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Karena memang banyak asumsi yang salah tentang Kristus pada waktu itu. Siapa Yesus? Banyak orang tidak ngerti. Padahal Yesusnya ada saat itu. Karena itu kalau kita belajar Alkitab, dulu waktu Yesus masih ada di dalam dunia, banyak orang salah mengerti dan tidak mengenal dia dengan tepat. Siapa Yesus? Bahkan ahli Taurat menyalibkannya. Jadi kalau sekarang banyak gereja macam-macam soal Yesus, tidak usah heran. Yang heran kalau saudara masih anggap itu sama, nah itu yang heran. Saudara masih tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Kekacauan terus terjadi di dalam gereja. Kristus datang memang mencabik-cabik, memisahkan ayah dari anak-anak, suami dari istri, keluarga dari keluarga. Karena kebenaran akan menuntut prinsip yang penting. Itu bukan bagaimana kita kurang ajar sama orang tua, tetapi ada prinsip pemisahan yang menuntut satu keberanian. Kau tidak bisa kemudian ke gereja satu tempat hanya karena itu teman baik saya misalnya. Tapi kalau sudah salah, sudah salah. Tidak. Dan saya juga harus belajar. Tidak peduli siapa, kalau sudah salah ya mesti salah. Maka benar adalah benar, salah adalah salah. Konsekuensi dalam pengenalan selalu menuntut pemisahan. Benturan tidak akan pernah bisa dihindarkan. Sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal yang salah di dalam kehidupan keberimanan kita, saudaraku. Nah, ini menjadi seni yang sangat hebat dari kekristenan. Kita harus bergaul dengan semua orang, tetapi tidak bisa sepakat dengan semua orang. Kita toleran dengan semua orang, tetapi tidak bisa kompromi dalam kebenaran. Elegansi bersikap ini harus ditumbuh kembangkan. Nah, Petrus muncul menjadi orang yang luar biasa. Di tengah kebingungan pada zaman itu, pada waktu Yesus bertanya, menurut kalian, siapa aku ini? Ya. Menurut kalian siapa aku ini? Maka kemudian tidak ada yang bisa menjawab, saudara yang kekasih. Lalu Petrus lama juga depan. Lagi-lagi ciri khas dari seorang Petrus. Ia memberikan satu statement yang sangat hebat. Engkaulah Mesias, anak Allah. Pengakuan pertama paling agung di dalam gereja dinyatakan oleh Petrus. Dan kemudian disitulah Yesus berkata bagaimana Yesus akan mendirikan gerejanya. Dan Petrus dengan pengakuan iman itu kelak menjadi pemimpin gereja yang pertama yang luar biasa itu. Dan memang kemudian Petrus berkhotbah di Serambi Salomo dengan khotbahnya yang spektakuler itu. Lalu kemudian diikuti pertobatan 3.000 orang yang kemudian mengenal Kristus Tuhan. Sehingga hari Pentakosta menjadi hari inaugurasi daripada pendirian gereja, di mana Petrus menjadi juru bicara Kristus Tuhan itu. Maka saudara yang kekasih, kita kembali kepada peristiwa pra penyalipan, itu kan Paskah. Maka dalam pra penyalipan, ketika Petrus memberikan statementnya, itu sangat mengagumkan. Belum ada orang berani ngomong seperti itu, belum ada orang mengerti seutuh itu, tapi Petrus sudah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, posisi Petrus itu sangat bagus. Dia disegani di kalangan para murid. Ia menjadi orang yang sangat luar biasa, pemberani yang selalu terdepan. Pasti menjadi murid yang sangat menyenangkan, bukan? Saya membayangkan mempunyai murid seperti Petrus. Pasti Yesus senangnya luar biasa. Ada murid yang begitu membela dia. Ada murid yang selalu siap untuk dia. Ada murid yang selalu di depan. Ada murid yang selalu merespon tiap apa yang dikerjakan Yesus secara luar biasa. Murid itu bernama Petrus. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan Petrus telah menunjukkan kelasnya sebetulnya. Bahwa kalau kelak ia menjadi pemimpin tidak mengherankan. Itu sebab setiap kita perlu belajar. Kalau kamu mau betul-betul melayani Tuhan dan menjadi pelayan yang baik, omong kosong kalau sekarang kamu tidak belajar untuk baik. Kalau kamu berkata saya mau melayani Tuhan baik-baik, tapi kamu kerja tidak baik, omong kosong, kamu akan pernah jadi baik. Kalau kamu mau belajar menjadi murid Tuhan yang setia, tapi kamu tidak berani menginvestasi waktu dan rasa letihmu untuk Tuhan, omong kosong, kamu gak akan pernah menjadi luar biasa. Saya gak percaya itu. Tapi barang siapa mau menginvestasi waktunya dan maju ke depan dalam segala kelemahan kekurangan, Tuhan akan membentuk dia, Tuhan akan menolong dia. Sehingga kita tidak boleh terlalu seribunya seribu satu alasan. Karena nanti lihat lagi, sudah bagus begitu pun belum tentu bagus banget. Nah itu Petrus. Bagaimana lagi kalau tidak? Nah oleh karena itulah kita belajar untuk bertanding dalam hidup ini. Jangan cengeng di dalam keimanan kita. Posisi Petrus yang bagus, posisi Petrus yang luar biasa, ternyata tidak menjadi garansi jaminan Petrus akan menjadi orang beriman yang hebat dan luar biasa itu. Selalu terdepan, tidak pernah terbelakang. Selalu nomor satu, tidak pernah nomor dua. Selalu bereaksi cepat, tidak pernah terlambat. Menyenangkan, itu kata yang tepat untuk dia. Tapi menyedihkan, itu kata susulan buat dia. Why? Itu pertanyaannya. Saudara, ada benturan dengan Kristus. Tragedi yang dilakukan oleh seorang Petrus. Di dalam Matius pasal 26:30-35, Kristus menceritakan penderitaan yang akan dialaminya. Iman kalian akan tergoncang. Anak manusia akan ditangkap mati, bangkit pada hari yang ketiga. Petrus menyatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Guru, mungkin orang akan tergoncang. Mungkin semua akan lari. Tetapi aku tidak akan. Lalu Petrus mengucapkan kalimat yang lebih spektakuler lagi. Bahkan kalau aku harus mati untukmu, aku siap mati. Saudaraku yang kekasih, kalimat yang sangat membesarkan hati seorang guru, bukan? Kalimat yang sangat luar biasa diucapkan oleh seorang Petrus. Tapi Yesus menatap tajam dan berkata kepadanya, Petrus, dengarkan kalimatku. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tidak guru, aku siap mati. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi aku siap mati menjadi kalimat yang sangat spektakuler dari seorang Petrus. Dia memang siap mati untuk Yesus. Paling tidak itu pahamnya menurut ukuran dia dan apa yang diketahui. Ya siap mati untuk Kristus, paling tidak itu tekad yang sudah ditanamkannya. Dan dia sudah berjanji mengatakan kalimat itu. Kapan? Sesudah selesai perjamuan akhir di upper room. Ia menyampaikan kalimat itu. Sesudah perjamuan akhir itu selesai, Yudas pergi. Guru Yesus bilang, pergilah Yudas, lakukanlah apa yang mau kau lakukan. Orang-orang berpikir dia lagi mau ngurus, mungkin beli roti tambahan atau apa. Padahal Yudas pergi karena mau menjual Yesus. Yudas pergi mau mengkhianati Yesus. Petrus menyatakan tekadnya yang justru menjadi penyangkalannya. Akhir dari upper room, akhir dari perjamuan malam, itu sangat menyedihkan saudara yang kekasih. Tragedi. Saya sering ke Israel, dan kalau ke Israel, orang di upper room atau di ruang atas itu suka berdoa, meminta kuasa Roh Kudus, meminta Tuhan kuatkan. Ya. Padahal kalau orang belajar sejarah, seharusnya di upper room pasti kita mestinya menangis yang benar, merenung yang benar, karena di sini, di tempat ini perjamuan akhir. Yesus menyatakan tubuh terpecah, darah tertumpah. Yudas dengan segera menjual dia, dan Petrus menyangkalnya. Murid lain tercerai berai semuanya. Itu upper room. Maka perjamuan akhir atau ruang atas menjadi saksi betapa rentannya para murid gagal untuk hidup sebagai murid, betapa rapuhnya mereka. Karena itu tiap kali perjalanan ke Israel, saya melihat banyak orang tak ngerti sebetulnya kenapa mesti ke Israel, lalu melakukan banyak hal yang salahnya setengah mati, sehingga tidak mampu memahami dengan tepat untuk apa kamu datang ke sana, apa yang mestinya kamu pelajari, apa yang kamu apa hayati. Ya, ada satu kelompok tiap tahun pergi Israel, lihat tanda ini, lihat tanda itu. Ya, tiap kali begini, tiap kali begitu. Saya pikir makin hari kita makin jadi kacau balau. Tuhan tidak pernah suruh kamu memelototi Israel dan apa yang terjadi di sana. Kebodohan yang tidak termaafkan. Tuhan ajar kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bisnis kedatangan adalah bisnis Tuhan, bukan bisnismu. Yang dikatakannya bersiap-siap dan berjaga-jagalah. Satu waktu aku datang seperti pencuri. Yang kau perlukan bukan kapan aku datang, yang perlu kau tahu, lakukan apa yang aku perintahkan. Itu yang jelas. Tetapi kita memang mirip jadi dengan agama lain. Semua rajin ke Israel dalam rangka yang salah. belajar. Saya sarankan, yes, pergilah untuk belajar memahami betapa iman kita menjadi iman yang kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan secara historical, biblical. Yes. Saya belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Yeah. Tetapi secara iman, tidak ada urusan. Tidak kau injak pun Israel. Kalau kau orang benar, ya ke surga kau. Bolak balik kau ke Israel. Kalau penipu, ya ke neraka kau. Tidak ada urusan ini. Mestinya kita ngerti ya kebenaran. Nah, jadi Petrus menyangkal Yesus sesudah statement of faith diucapkannya. Tetapi Petrus kemudian menyangkalnya di upper room. Memang ada beberapa hal spektakuler. Di mana Petrus menyatakan pengakuan iman? Engkau Mesias anak Allah. Hebat saudara. Pengakuan iman tidak ada di Yerusalem. Pengakuan iman itu diberikannya di Kaisaria Filipi. Ya, daerah utara daripada Israel, sedikit di bawah Mount Hermon. Di Kaisaria Filipi, kota kafir. Sampai sekarang masih ada bekas kuil penyembahan berhala. Di kota itu, Petrus berkata, engkau Mesias anak Allah. Yesus pertama kali disebut Mesias anak Allah justru di kota kafir, bukan di Yerusalem. Maka banyak sekali peristiwa-peristiwa yang patut kita lihat. Mount Tabor, Yesus dimuliakan di luar Yerusalem. Terlalu banyak peristiwa spektakuler semua di luar Yerusalem. Sehingga secara menapak tilas, dengan segera kita tahu Yerusalem sudah dilupakan. Maka betul nubuatan Yesus dari Bukit Sion. Dari Bukit Zaitun dia melihat ke Bukit Sion. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Semua peristiwa di seputar Yerusalem. Yerusalem yang paling terkenal satu, putusan penyaliban Yesus. Salibkan dia. Kota suci kali itu kota brengsek luar biasa. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Itu sebab Yesus menjanjikan, bukan Yerusalem, tapi Yerusalem baru. Yerusalem, you are nothing. Israel selalu bangga dengan dirinya Israel. Itu sebab banyak orang berkata, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Bagi saya lagi-lagi itu pembodohan dan kebodohan yang mengerikan. Karena Yesus sendiri menghardik Israel. Ketika orang Israel berkata, kami anak Abraham, Yesus bilang, no, kau anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau lakukan kehendakku. Tapi kau anak setan, itu sebab kau mau membunuh aku. Siapa anak Abraham yang melakukan kehendak Tuhan? Bukan orang Israel. Karena darah dan daging, bisa jadi dia Israel. Tapi karena ketaatannya, karena imannya, dia disebut Israel. Saudara yang kekasih, menjadi menarik sekali kalau kita melihat seluruh pergumulan kehidupan. Itu sebab keturunan Yakub tidak lagi disebut keturunan Yakub, keturunan Israel. Karena kalau Yakub brengsek itu, kurang ngajar itu, penipu itu, bapaknya pun ditipu. Tuhan berbelas kasihan membuat Yakub menjadi Israel. Pergantian nama tidak sembarang. Itu menjadi menarik, saudara. Karena nama bukan nama panggilan, hakikat personal orang itu. Sehingga susah yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan seperti itu, kalau kita melihat di dalam garis seperti ini, maka 12 murid pun ternyata ada yang sejati, ada yang bukan sejati. Yudas menjadi juru apa, bukti kekacauan itu sendiri. Jadi saudara bisa belajar baik-baik, memperhatikan baik-baik, meneliti baik-baik. Bagaimana hidup menjadi orang Kristen yang benar itu? Itu harus menjadi bisnis kita yang pertama dan utama dalam hidup kita. Melakukan kehendak dia. Petrus menyatakan tekad siap mati. Bagus. Petrus menyatakan pengakuan iman di kota kafir. Bagus. Petrus ini pula nanti diancam di Yerusalem. Khotbah lagi, mati kau. Nah, itulah Yerusalem. Membunuh orang benar. Yesus sak murid-muridnya. Sampai kemudian orang Kristen tergusur. Dan pertama kali disebut Kristen justru di Antiochia Asia Kecil. Kalau you belajar sejarah ya, waduh. Maka saya kalau pergi jalan itu senangnya setengah mati. Karena wah ini, wah, wah, luar biasa. Sehingga berapa bergerak itu tidak sembarang. Seperti Kristus kemudian mau dibunuh oleh Herodes, lalu dibawa ke Mesir. Dari Mesir anakku kupanggil. Itu setting PL, itu setting PB. PL dimulai dari mana? Dari Mesir anakku kupanggil. Orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. PB dimulai dari mana? Dari Mesir anakku kupanggil. Yesus kembali dari sana untuk memberi warna dan keselamatan pada Israel. Itu sebab menyenangkan perjalanan kalau kita tahu. Tidak membosankan kalau kita belajar. Karena itu jangan aneh-aneh ke Israel. jangan doa minta Roh Kudus, bodoh sekali itu. Karena kalau Roh Kudus tinggal di Israel, berarti Tuhan penipu. Ia melintasi ruang dan waktu. Itu sebab saya suka ketika Yesus berkata, akan tiba saatnya orang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Alamo, bukan Yerusalem, di bukan di gunung ini seperti kata perempuan Samaria, tapi di mana saja, karena dia roh. Dalam kebenaran, karena dia kebenaran, bukan kemunafikan, bukan aturan-aturan keagamaan. Indah ya. Karena itu sekarang agama dipenuhi dengan berbagai trik-trik yang mengerikan, sehingga agama menjadi pusat kejahatan yang paling jahat dan tempat korupsi yang paling gila. Maka itu harus hati-hati. Dan kalau saya bilang agama, jangan kau pikir Kristen bagus ya. Kristen brengsek gak kurang-kurang. Pendeta penipu udah barisnya panjang. Lebih sulit menemukan pendeta benar daripada pendeta penipu. Lebih mudah menemukan pendeta yang penipu dan makan uang daripada pendeta yang benar dan setia. Maka bisnis besar kita adalah bagaimana jadi orang yang benar dan setia. Itu bisnis kita. Pertanding! Supaya kita jangan tertampi oleh setan seperti Petrus tertampi dan kena. Kenapa? Dikatakannya tekadnya, aku akan membela engkau. Mati, siap kalau memang harus mati. Kira-kira jam 6 menutup hari itu, disitulah mereka perjamuan malam. Itu kebiasaan orang-orang Israel kalau menutup sabat atau apapun di jam 6 sore itu. Maka prediksi kita itu adalah hari Kamis. Maka kalau Kamis itu jam 6 tutup itu, mereka lalu bikin perjamuan air, ya anggap 1-2 jam selesai, lalu dia melanjutkan perjalanan ke Getsemani. Yudas pergi menghubungi para imam untuk 30 keping perak. Petrus pergi menemani Yesus ke Getsemani, dan dia bergumul di sana. Di Getsemani Yesus bergumul, Petrus, Yohanes, Yakobus tertidur, murid lain ada di bawah. Ironis saudara. Kemudian datanglah tentara para imam untuk menangkap Yesus. Jadi imam-imam zaman dulu gereja itu punya tentara. Ya, kemudian zaman kepausan juga Katolik kita dulu juga punya tentara. Maka Niccolo Machiavelli, seorang filsuf dari Italia, mengatakan, ya, hanya satu kelanggengan dalam kekuasaan kalau kita punya kekuatan. Dia mencatat sejarah, gereja pernah kuat karena punya intel. Setiap jemaat yang kurang ajar ditangkap, disikat sama gereja. Termasuk John Huss disuruh makan racun, disuruh apa, dibakar hidup-hidup. Bakar! Jadi gereja brengsek, udah lama ceritanya. Kalau kau pikir gereja baik, bodoh kali kau. Gereja enggak ada yang baik. Brengsek semua. Itu sebab kita harus jadi orang baik, supaya ada gereja yang baik. You are the church. Kamulah gereja. Bukan gereja reformasi Indonesia. Kita kalau mau jadi baik. Kita kalau mau berkualitas. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, gereja juga membunuh John Huss, begitu juga imam punya tentara. Maka gak usah heran kalau pendeta sekarang punya bodyguard. Nah itu penyakit itu, dari dulu sampai sekarang. Itu sebab penipuan di dalam gereja saya bilang besar. Tuhan Maha Kuasa menjaga kita, melindungi kita, tapi bawa bodyguard. Ya apa, gak anti klimaks ini? Kalau Tuhan menjagamu, kenapa kau bawa bodyguard? Satu pembicara besar. Ya, dan saya harus katakan namanya, sorry. Ya, ini karena sudah terbuka diwawancarai pada waktu itu. Ini Ben Hinn diwawancarai oleh CNN dalam satu konteks. Ditunjukkan show seorang guru India. Itu perempuan. Lalu tunjuk. Guru India ini bisa keluar dari rumahnya. Rumahnya itu ada semacam teras terbuka begitu. Dia jalan. Situ udah banyak orang sakit, Susan. Tiap pagi orang sakit datang ke situ. Ntar kalau dia keluar, perempuan selendangnya cetut. Setiap memecut orang, lumpuh tuh jalan. Kalau buta yang melek, sakit sembuh. Cetut, cetut, cetut, masuk lagi. Tapi dia yang mengeluarkan energi itu semacam ada aturan. Ya itu ketentuan mereka lah itu. Tak kayak apa aturan mainnya. Setiap ceput, cetut, cetut, sembuh-sembuh, masuk lagi ke dalam. Inang, selesai lagi. Tapi tiap hari ada kesembuhan. Di show, ini KKR-nya. Benny, pendeta, ada kesembuhan? Ada. Apa bedanya you sama ini? Ini juga kesembuhan. Jawaban Benny bagus. Saya percaya, itu kuasa setan. Saya menyembuhkan dengan kuasa Yesus Tuhan. Okay, good. Selesai, tidak di depan. Tunjukkan lagi shoot kedua. Apa itu? Naik pesawat, saudara. Ya, pendeta naik pesawat first class. Pandita India ini naik pesawat ekonomi. Itu kelasnya dia. Apa bedanya? You kan nyembuhin, dia nyembuhin. You traveling, dia traveling. Tapi you dapat data, naiknya first class. Lihat dong ini, pendeta India. Naiknya ekonomi kelas. Hebat kan? Dia juga gak jual-jualan mujizat itu. Orang sembuh-sembuh. Dia masih bisa jawab. Saya naik first class. Karena selalu acara padat dan terburu-buru. Sehingga first class saya duduk. Supaya lebih cepat. Ya, disdiamkan. Ya, seakan-akan first class itu kalau nyampe duluan, saudara. Mendarat duluan baru ekonomi menyusul begitu. Saya tahu naik pesawat. Paling banter lu beda 5-10 menit. Saya naik ekonomi pernah turun duluan. Ya, karena saya connecting flight. Saya turun di Frankfurt, sebelum turun saya panggil pramugari. Saya mau minta turun duluan nih, karena lu terlambat. Connecting flight-nya kan. Oke. Belum selesai, kemudian saya jalan, saya turun di bisnis. Ya, tapi buat mendarat doang. Begitu mendarat saya turun duluan karena saya mesti connecting flight. Saya mesti kejar lagi flight. Dikasih kok. Kalau mau turun duluan, kalau keburu-keburu. Dan yang kedua, kalau pendeta terburu-buru, berarti waktunya enggak bagus ngaturnya. Ya simpel-simpel sajalah ya. Kalau pesawat delay, ya delay semuanya. Mau first class, mau business class, mau ekonomi class, semua delay. Ya, kecuali kita naik Gatot Kaca. Turun duluan. Maka bagi saya, tapi ini orang kalau barat ya, kalau wawancara itu jago-jago. Oh, begitu. Dibiarkan loh. Gila ya. Tajam yang terakhir. Pendeta jalan bawa bodyguard, saudara. Badan sterek-sterek. Si pendeta India jalan bawa satu asisten, udah tua culun lagi, pegang-pegang mapnya. Kecik-kecik jalan. Nah, you lihat, dia juga punya asisten tapi cuma seorang biasa saja. Memang diperlukan tenaganya untuk atur ini itu. Kenapa you bawa bodyguard? Kan you bilang Allah you maha kuasa. Itu menyembuhkan orang sakit kalau dia setan. Yang kedua, you perlu duluan. Kalau dia kan belakangan. Ya. Walaupun menurut kami sebetulnya dia sangat ekonomis orangnya. Dia tidak menghabiskan banyak uang untuk hal yang tidak perlu dari apa yang kami paham. Tapi oke lah, you punya alasan. Pertanyaan terakhir sederhana. Di mana Tuhan kamu? Kenapa kamu pakai bodyguard? Waduh, nemplak ya. Jawabannya sih pinter deh. Saya perlu bodyguard bukan untuk saya. Biasa selesai saya KKR semua orang pengen salaman, saya jadi sulit jalan. Bodyguard buka jalan, kata dia. Dia lupa cerita. Petrus pernah berlaku jadi bodyguard Yesus. Anak-anak mau datang dimarahin. Pulang, jangan datang. Yesus marah. Stop Petrus, kau bukan bodyguard pendeta. Sini, dan aku bukan pendeta. Aku Yesus. Nah, itu mental Yesus. Yesus beda dengan pendeta. Dia justru marah ketika orang jadi bodyguard mau menghalang-halangi. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Taukah engkau? Setiap kali saya baca Alkitab, saya malu. Karena hidup saya jauh lebih enak dari Tuhan Yesus. Hidup saya jauh lebih terhormat dalam tanda petik dari segi kehormatan dunia dibandingkan Tuhan Yesus. Malu. Dia juru selamat. Dia hidup jauh lebih jelek dari aku yang bukan juru selamat. Seharusnya aku belajar untuk hidup seperti dia. Oleh karena itulah saudaraku, kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa dimanipulasi. Petrus punya tekad yang bagus. Bagus. Di Getsemani dia tunjukkan, dia cabut pedang. Yes! Telinga hamba imam itu dipenggalnya. Tapi dia shock. Yesus ambil telinga itu. Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa mengeluarkan pedang, dia akan hidup dengan pedang. Kita tidak. Dia ambil telinga itu, dipasangkannya lagi kepada hamba imam itu. Ada agama, damai karena pedang. Saudara bisa enggak orang bertobat karena pedang? Bisa. Karena pedang saudara mengancam dia, kau mati. Kau takut dan sekarang mati? Oke, sekarang saya tidak bunuh kamu, tapi jadi orang baik. Pasti orang itu jadi orang baik. Nah, itu shock terapi nanti. Kristus tidak. Pedangnya dia simpan, kasih dia nyatakan. Itu sebab kalau orang bertobat, luar biasa. Karena pertobatannya bukan by condition, tapi anugerah besar. Bukan karena ketakutan, tapi sukacita yang luar biasa. Maka mati pun orang seperti ini rela dalam kesukaan yang besar. Petrus memenggal, Yesus menempelkan. Petrus shock. Ternyata bagi Petrus siap mati adalah siap berkelahi. Yes, Petrus pemberani soal itu. Tapi bagi Yesus siap mati bukan berkelahi, justru memberi nyawa. Waduh, Petrus gak siap soal itu. Kalau bertanding, tidak, mati, tidak apa-apa. Dia siap, dia jagoan. Tapi memberi nyawa, dia gak siap. Saya dengan sederhana dan dengan cepat dan dengan mudah memahami apa yang dikatakan itu. Saya dulu anak nakal, saudara. Tinggal di daerah nakal. Kita diajar-ajarin kok dari kecil, jangan pernah takut, hajar. Urusan belakangan. Demi harga diri yang gak jelas, mati pun kita berani. Ya. Saya kalau mau berkelahi sama siapa pun gak ada takut saya. Walaupun itu jadi masalah saya. Dulu iya, fisik sekarang gak mendukung, tapi keberanian tetap ada. Fisiknya udah gak ada lagi, kan gawat ini sebetulnya ya. Untung saya kenal Tuhan, dan persoalan saya ikut Tuhan paling susah mengalahkan diri. Kalau kita rasa kita tahu, banyak kita pinter begitu, ada orang sedikit apa lebih bodoh dari kita, tapi sok tahu rasanya juga ada jengkel setengah mati ya. Waduh, mesti sabar, itu baru saya belajar, lu gak gampang. Aduh Tuhan, mesti belajar untuk mengerti. Tak gampang, saudara. Betapa itu sebuah pergumulan yang serius. Karena itu saya menemukan banyak kawan-kawan yang berani mati untuk kawannya. Tapi tidak ada orang benar berani mati tanpa kesalahan untuk orang lain yang tidak dikenalnya dan pendosa yang luar biasa. Hanya Yesus yang mau mati untuk orang yang tidak benar. Bukan kawannya, musuhnya. Mana ada orang mau mati seperti itu. Saya orang Siantar, saudara. Orang Siantar itu terkenal Siantar man-nya. Wah, itu sudah bilang. Ya, senior saya dulu menggergaji orang di gelodok dulu penjara itu berapa belas. Sebelum ada mutilasi mereka duluan. Gergaji. Ngomong itu pun sambil, aduh, kadang kita yang dengar aja ada mermelek gitu ya. Sadis-sadis dah. Kalau bunuh, bacok, telah, ya biasa. Dulu gak ada polisi ditakuti. Diajak duel, cuma satu polisi ditakuti. Kalau polisi itu bekas preman. Kalau itu udah susah kan, preman bersenjata pula kawan ini. Nah, itu takut semua orang. Jangan main-main kok sama dia. Gawat itu. Kan? Tetapi itulah susah. Banyak orang berani mati karena kawan. Tapi tidak ada orang mau mati untuk musuhnya. Yesus. Petrus kejelek. Loh, ku pikir mati itu kayak begini, bertanding. Yesus bilang, no. Simpan. Di situ Petrus mulai goyang. Konsepnya mulai lain. Karena memang konsep dia militeristik. Membebaskan Israel dari Roma, hajar musuh kita. Maka dalam struktur agama, Yesus melawan ambak imam-imam ahli Taurat, hajar, mati nomor dua. Itu yang dia pikirkan. Saya pikir Petrus juga berpikir ya, walaupun dia bacok, pap, ditusuk, gedebuk, dia mati kan. Dia ingat Lazarus kan dihidupkan lagi ya, pasti hidup lagi aku, pasti kan. Kira-kira pikiran Petrus begitulah ya. Begitu aku mati dipegang Yesus hidup lagi, kelahir lagi kan. Akhirnya mati orang itu semua kan. Kira-kira itulah, bakal jadi hero dia. Siapapun mau jadi pendeta kalau top dan terkenal, siapapun mau jadi pendeta kalau kemudian jadi penting, pertama dan utama. Tapi mau gak you jadi pendeta? Tidak dihargai orang. Mana mau? Jalur Petrus beda. Itu sebab banyak orang tanya, Pak, kamu kalau khotbah kemana-mana orang berkerumun dengerin kau, kok gerejamu gak rame ya? Aku lagi bingung mikir terus. Orang lebih jelek dari kau khotbahnya, gerejanya rame. Saya bilang saya gak pernah rasa dipanggil jadi pendeta bikin gereja rame. Bikin rame ini gampang. Banyak recording yang punya artis-artis semua, kenal baik sama. Saya telepon, Pak kalau ada kasih tahu. Saya gak pernah minta. Saya mau jajarin artis tiap hari jadi gampang. Ku ganti semua WL, bintang film semua, ganti yang nyanyi, semua bintang film. Penyambut tamunya seksi semua. Ya itu sudah. Gampang itu. Tapi apa itu yang Tuhan mau? Pasti tidak, saya tidak percaya. Itu sebab saya rindu kalian menjadi militan. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jangan amin dulu. Hari Jumat aja persekutuan belum tentu kau datang. Amin. Jangan buru-buru amin, tahan itu. Mendingan tanya, iya ya malu aku ya, persekutuan gak pernah datang. Jangan dulu bicara mati, hidup persekutuan dulu lah kan. Bantu saya kalau memang kalian mau betul-betul. Mari kita maju. Sikap yang benar, yang hidup, itu untuk Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus kecewa. Nilai mati itu beda banget. Yesus mati untuk musuh, dia rela mati untuk Yesus. Karena dia tahu Yesus pasti hidupkan dia lagi. Sorry ya, logikanya beda ya. Beda. Itu sebab kadang kita bilang, orang kalau ikut Tuhan apa sih? Oh ayo ikut Yesus, nanti kau sakit sembuh. Ayo ikut Yesus, yang miskin kaya kan ikut dulu kan? Itulah pikiran Petrus sebelum hari Pentakosta, sebelum Petrus berubah total. Itulah dia for myself. No. Makanya Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, bukan kau, aku. Pikul salibmu, bukan enak, mati. Mau? Itu pertanyaan yang sangat serius ya. Kalau kita ditanya, apakah kau mau mati untuk Yesus? Halo? Kalian ditanya, mau gak mati untuk Yesus? Seperti Petrus. Yalah, mau, tapi begitu datang lari. Itu sebab saya bilang, jangan pernah bermimpi menjadi pelayan yang hebat, tidak memulai dari yang kecil. Belajarlah memulai dari yang kecil. Saya tiap kali apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Ya, ketika ada kesempatan, kenapa tidak? Kadang-kadang sudah capek, tetapi tidak mengapa, harus kerjakan. Ngajar dia sekalian kali kalau udah mata kuliah baru, apalagi ubur-uburan semua kan? Kerjaan jalan terus persiapan khusus lagi untuk ngajar. Saya mau standar full PowerPoint, risikonya saya tidur 2:30, jam 2 paling cepat, baru besok ngajar lagi. Saya tidak akan pernah masuk ke kelas, tapi saya tidak siap dengan materi. Tidak akan ada saya rela ditanya dan saya tidak bisa jawab, saya gak rela. Maka saya belajar baik-baik supaya bisa jawab. Kan itu kan logikanya toh. Kalau gak belajar baik ya habislah. Dan syukur Tuhan terus menolongku. Dan kalau saya ngajar, saya selesai ngajar, pertanyaan itu mahasiswa nanya, saya bagi saya juga pembelajar. Banyak sekali mereka tanya ABC, saya jawab. Tapi waktu mereka tanya, saya juga bertanya terhadap pertanyaan itu. Kalau ditanya gini, jawabannya apa ya? Saya kaget, gak ada jawabannya. Tapi mahasiswa gak nanya, karena memang lebih bodoh dari saya kan. Kalau dia pintar, habislah aku. Kan kira-kira begitu ya. Karena aku tahu habis aku jawab gini, ini ada pertanyaan lagi nih. Tapi dia gak nanya, karena belum nyampe. Begitu saya, pak, pulang saya itu. Kalau sampai ke situ pertanyaan gimana nih? Pulang, buka lagi. Wah, mestinya jawab begini. Gila ya. Jadi yang memunculkan pertanyaan itu bisa aku yang muncul gara-gara ditanya. Kalau ditanya begini nih, aku bingung gak ada jawabannya. Pulang belajar lagi. Saya sudah selesai ngajar, bukan tidur. Belajar buka kan, oh ini begini. Masuk lagi poin. Saya kenyang, jadi saya senang mengajar. Walaupun capek jam 9 pagi sampai jam 3 sore tiap Sabtu ya. Akhirnya saya kerja Senin ketemu Senin. Ngatur olahraga, ngatur berenang gitu kan. Kemarin saya sudah beli sepeda. Karena saya dapat inspirasi juga dari anak saya si Kenan ya. Pak, aku sekolah, tadi mau minta motor, saya pikir-pikir motor kok susah. Takut nanti mamanya bilang, terbahaya lagi. Toto dia ngomong lagi, pak udah pak, aku sekarang kalau naik sepedanya gimana? Ah kalau sepeda bolehlah, langsung kita beli ya. Dia naik sepeda. Karena saya dulu sekolah juga dari Tomang situ, saudara. Kita tinggal di Tomang situ. Om saya suruh naik, saya naik sepeda sampai ke Kramat Raya. Dulu saya sekolah naik sepeda. Ya, om saya itu kerasnya setengah mati. Tapi belakangan saya berterima kasih sama dia. Karena dia keras, saya jadi kuat. Walaupun sakit pada waktu itu. Ya. Jadi saya bangun pagi pompa air dulu, karena dulu masih zaman pompa Dragon itu kan. Ya. Apa-apa Dragon semua dulu. Habis pompa baru naik sepeda, pergi lagi, pulang lagi. Dulu saya lihat kumpul juga. Ya, terus pergi begitu. Nah, Kenan mau sekolah, ayo jalan. Seminggu turun dia 5 kilo. Turun pak timbangan 5 kilo. Buset, kita susah-susah diet ya. Nah, ini saya beli sepeda kemarin. Mah belok lah, mah udah capek-capek. Belilah sepeda dulu, pokoknya harus sekarang beli sepeda dulu. Mumpung ada waktu nih. Mas, sepedanya ada di rumah nih. Tinggal 2-3 hari lagi, karena kemarin saya ke Sinche juga. Urat saya masih agak ketarik kan. 2-3 hari ini tiar dulu. Habis itu aku ke kantor naik sepeda nanti. Ya, jadi saya akan ke kantor naik sepeda. Ya, mandi di kantor, baru pakai baju. Saya tidak akan cengeng pada diri saya. Ngatur waktu olahraga kok susah ya. Sudahlah ke kantor naik sepeda kan gitu ya. Naik sepeda aku ke kantor gitu. Ya. Jadi boleh mobil kalian apa? Kalas dengan tungganganku ya. Karena naik Mercy belum tentu sehat, Saudara. Naik sepeda udah pasti. Jadi mulailah berpikir ya. Kayaknya betul juga ini. Jual Mercy-mu ya, kita mau beli ruko soalnya. Ini naik sepeda kita. Kalau kalian usul boleh juga hari Minggu ada kebaktian khusus jam 7:30 kan, pakai kaos semua nanti. Jadi naik sepeda datang keringat-keringat terus duduk kita sini. Kebaktian enggak apa-apa, aku pun pakai kaos nanti. Kita belajar Alkitab gitu ya. Boleh juga ya. Tapi kolektornya mesti tambah banyak ya. Karena sudah terjadi pengiritan kan. Saudaraku yang kekasih, Petrus membela Yesus, yes, tetapi awas. Perhatikan. satu malam yang menyedihkan. Ya, kan ada lagu Semalam di Malaysia ya. Ini semalam tragedi. Satu malam, tidak sampai 12 jam. Kira-kira jam 6, 6 sekian. Tuhan, kalau aku harus mati untukmu, aku siap. Jalan 2-3 jam kemudian di Getsemani, Yesus bergumul, dia tidur. Hamba imam itu datang, dia pengal. Dia masih tunjukkan, ini loh buktinya. Tetapi kemudian Yesus menyerahkan dirinya. Ini aku. Ditangkap, syoklah dia. Mulailah dia mulai berputar sambil jalan, sambil mikir. Sampai di halaman rumah Imam Kayafas. Rumah besar dari imam besar. Apa yang terjadi? Kau kan murid orang itu juga? Tidak. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Datang lagi satu lagi. Kau kan juga? Dia mulai menyangkal lagi dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pertama, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kedua, mulai sumpah, aku tidak kenal orang itu. Ketiga, betul, dari bahasamu sudah ketahuan mereka khas Galilea mungkin. Petrus tetap menghardik dan berteriak, tidak. Dia mulai mengutuk dan bersumpah tidak kenal Yesus. Malam tragedi, jam 6 sampai jam 7 kita ambil angka. Itu perjamuan akhir. Turun kira-kira setengah jam, naik ke Bukit Zaitun, Getsemani. Jam 7 sampai jam 8 bergumul, lalu jam 8 dibawa ke rumah hamba imam. Mungkin sampai jam 9, jam 10 malam. Lalu Yesus diturunkan ke penjara di rumah imam Kayafas. Penjara itu di bawah. Jadi model dulu penjara itu di bawah tanah, diturunkan orang ke bawah. Jadi kalau mau keluar ke atas, tidak bisa keluar kalau tidak ada tali. Tidak mungkin kamu bobol penjara. Jadi saya pikir-pikir orang dulu lebih pintar dari orang sekarang bikin penjara. Sekarang penjara sebesar apapun bisa bobol. Bisa keluar napinya ya. Bisa jalan-jalan ke Bali, kemana-mana. Jadi saya pikir-pikir orang dulu gila ya, hebat loh. Tetapi sadis ya, karena ada lubang. Begitu malam, cuk, mati. Waduh, gelapnya setengah mati. Benar-benar gelap. Mazmur itu melukiskan dengan tepat. Di perut bumi aku sendiri. Waduh, memang persis yang masuk ke dalam. Nah, susur yang kekasih, Petrus menyangka. Perhatikan jam ya. Bukan hari, bukan minggu, bukan bulan. Jam. Dari 6 kurang lebih paling sampai jam 10, jam 11 malam. 4-5 jam itu. Aku siap mati untuk engkau. Dia tunjukkan dia pengal halamba. Teringat hamba imam itu. Tapi kemudian dia menyangkal sampai 3 kali. Dan mengutuk, bersumpah tidak kenal. Petrus. Mengerikan sekali. Ruang atas, Getsemani, halaman rumah imam. Sebuah perjalanan anti-klimaks yang pendek dalam bilangan jam. Untuk menjadi seorang penyangkal yang berat. Di malam yang sama dia menyatakan tekadnya. Di malam yang sama dia menyangkalinya. Ayam berkokok. Ya sudah 3 kali melakukannya. Dia tinggalkan Yesus susah. Dia tidak peduli. Dia tidak ada di sana. Dia kemudian pergi lari menangis. Sedih hatinya. Lucu sekali. Ia menangis dengan sedih, tapi ia melakukannya. Ternyata dia tidak berani mati untuk Yesus Tuhannya. Saudaraku yang kekasih, Petrus menjadi tokoh yang mungkin menjadi pembunuh Kristus. Kenapa? Karena penyangkalan Petrus sangat menyakitkan. Hanya dalam satu malam, tidak penuh. Hanya dalam 4-5 jam. Anda kata Petrus, si pemimpin yang kolerik ini berteriak, bela Yesus. Mungkin dia bisa menggerakkan massa, saudara. Karena banyak orang yang merasakan kenikmatan. Pada waktu itu, imam hanya menang karena pengkhianatan Yudas. Mereka sudah punya plan yang paling bagus dalam Yohanes. Dikatakan waktu mereka bersidang, baik tangkap dia, tapi jangan hari raya. Hindari hari raya. Karena takut orang banyak kumpul, lalu terjadi. Padahal ini justru hari raya. Jumat ditangkap, Sabtu sabat, minggunya Paskah. Semua orang sudah datang di situ. Itu sebab Simon dari Kirene ada di situ. Dia datang dari Kirene untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Kalau saja Petrus berteriak, pasti bisa. Di mana keberaniannya? Di mana kehebatannya? Di mana keunggulannya? Andai kata saja dia berteriak, mungkin peristiwa penyaliban akan berbeda. Kenapa dia tidak seperti itu? Jawabannya sangat sederhana. Tidak akan pernah engkau menjadi pahlawan Tuhan kalau kau tidak mengerti kebenaran dalam benar dan Tuhan memakaimu. Tuhan melihat Petrus dan berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum member kokoh. Petrus sudah tidak terlibat di dalamnya. Sayang, ia membuat putusan yang mengerikan. Mungkin akan berbeda, ini kita berandai-andai saja, tentu kita tahu Roh Kudus yang kerja. Andai kata Petrus bilang, Tuhan, aku takut, tapi kuatkanlah aku supaya aku tidak bersalah padamu. Mungkin Petrus akan kuat. Dia pikir dia bisa lakukan apa yang Yesus mau dengan kekuatan sendiri. Disitulah dia salah. Penyangkalan yang sangat menyakitkan dilakukan dalam bilangan jam. Mengerikan. Jam. Ingat kalimat itu. Sama juga dalam bilangan jam, Yudas menerima perjamuan akhir dan pergi menjual Yesus. Jam. Ingat kalimat itu. Tetapi pernahkah engkau mengingat bahwa Petrus yang sangat cinta diri ini sebetulnya pernah membuktikan bahwa dia sangat cinta dirinya? Ingat, pada waktu di dalam Matius 16 dia menyebut engkau lah Mesias anak Allah. Lalu kemudian Yesus cerita bahwa dia anak manusia akan menderita, dianiaya, dan akan dibunuh, disalibkan, bangkit hari yang ketiga. Petrus langsung menarik tangan Yesus ke pinggir dan berkata, Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada. Dia bela Yesus. Petrus salah. Yesus berbalik dan menghardik dia. Setan, enyahlah. Padahal baru beberapa menit sebelumnya Roh Kudus yang mengatakan kepadamu Petrus, waktu Petrus berkata engkau lah Mesias anak Allah. Beberapa menit kemudian, setan, enyahlah. Bayangkan Roh Kudus langsung pindah roh setan. Yesus ada di situ. Itu sebab jangan tertipu sama pendeta, Saudara. Saya ini pendeta. Jangan percaya saya 100% demi Tuhan. Ya, ada hari saya baik, ada hari saya ngawur. Maka lihat tiap gerak saya, tiap hari-hari saya. Kalau saya sudah agak salah, tolong tegur saya. Habis khotbah pun saya bisa bikin salah. Bisa. Siapa bilang tidak? Maka kalau bilang, oh Roh Kudus ngomong. Tiap hari Roh Kudus ngomong sama dia. Hebat sekali. Itu sebab pohon dikenal dari apa? Buahnya. Lihat baik-baik. Kenali baik-baik. Supaya hidup kita ini hati-hati. Jangan terjerumus lagi. Jangan terperangkap lagi. Jangan tertipu lagi. Alkitab mengajar kita hati-hati ajaran sesat. Jangan kau ikuti pendeta sesat. Tentukan sikapmu. Pendeta hanyalah sebuah jabatan. Kau pun hari ini bisa dipendetakan. Cukup penumpangan tangan, selesai. Tapi kelakuanmu, siapa yang mau jamin itu? Tidak. Sehingga kehormatan seorang pendeta hanya satu. Apa? Moralnya baik, terpuji, terpercaya. Spiritualnya benar. Itu kebanggaan pendeta. Bukan gerejanya gede, kerjanya banyak. No. Saya gak tahu nanti mati Mika itu berapa sarjana yang dihasilkan. Tak ngerti saya. Tapi itu bukan kebanggaan. Kalaupun sampai saya mati 1000 sarjana keluar dari situ, itu bukan kebanggaan yang hebat. Kebanggaanku hanya satu, dan aku bertanding. Semoga pada waktu aku mati, orang berkata, Pak Bikman ini hamba Tuhan yang setia. Itu mimpiku. Itu doaku. Maka aku harus bertanding dari sekarang. Saudara-saudara yang kekasih, Petrus berkata, Guru, engkau dijauhkan dari itu. Langsung Yesus bilang, engkau hanya memikirkan. Yang dipikirkan siapa? Manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Itu sebab ketika memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Yesus rela menuju bukit Golgota, mati dan salib. Tapi Petrus lari dan menyangkal dia, karena memang Petrus memikirkan yang dipikirkan manusia. Ngapain ke Golgota? Mati untuk orang-orang jahat itu. Dia pergi. Dia tidak mengerti apa yang Allah mau. Dia hanya mengerti apa yang dia mau. Hati-hati, Saudara. Kita berdoa, seringkali kita berdoa bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kita mau. Maka permintaan kita selalu duniawinya setengah mati. Berdoalah apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau, Pak? Berdoalah supaya kau dipakai Tuhan. Berdoalah supaya kau sungguh-sungguh. Berdoalah supaya kau setia. Berdoalah supaya kau berhidupmu untuk dia. Yang lain-lain dia tahu, menambahkan. Saya bukan orang miskin. Kita ada mobil, ada rumah. Tapi saya tidak pernah mencari uang itu dengan spesifik dan khusus. Tuhan memberikan itu bagi kami. Wow. Tak ngerti bagaimana bisa. Tapi yang saya tahu satu, semua membuat saya belajar, Tuhan pelihara hidup kami. Tapi nanti satu senang, ada persoalan lagi datang, gerubuk, dibanting lagi. Jadi saya senang dengan Tuhan. Satu waktu nanti saya diangkat di sini, dibanting di sini, diangkat di sini, dibanting di sini. Memang saya perlu dibegituin. Supaya terus balance, megang Tuhan. Dapat berkat, gak lupa daratan, kira-kira gitu ya. Jadi ada saja persoalan membuat saya, aduh Tuhan, gerubuk lagi gitu ya. Jadi di sini mulut, di sini babak belur. Selalu menyakitkan. Tapi itulah kehidupan. Dan saya suka itu. Bapak maksudnya betul-betul suka? Bukan, suka Tuhan bikin begitu. Bapaknya suka? Enggak lah. Masa saya suka itu? Tapi aku lebih suka Tuhan bikin gitu karena dia menjaga aku. Dia cinta ya. Diberi, dihajarnya. Diberi, dihajarnya. Membuat aku terus terjaga-jaga. Tapi kalau boleh beri, beri, beri, dan beri terus. Ah, itu pikiranku. Tapi Tuhan tahu aku. Karena itu kalau Tuhan sayang padamu, diberinya kau. Tapi ingat ya, diberi uang dan diberi pukulan. Kau mau yang mana? Uang apa pukulan? Halo? Hah? Mau yang mana? Dua-duanya? Kalau memang begitu ya puji Tuhan lah ya. Berarti khotbah saya sudah agak tercapai. Paling tidak di tataran pengetahuan lah kan. Ditindakan yang belum ketahuan ya. Tahu seperti Petrus, aku siap mati. Tapi yang enggak. Petrus cinta dirinya. Kiranya Tuhan menjauhkan dari kematian. Yesus memikirkan kehendak Allah, dia pergi ke Golgota. Petrus memikirkan kehendak diri, dia lari dari Golgota. Bumi langit, satu ke utara, satu ke selatan. Murid yang paling dekat, murid yang paling hebat, murid yang serba pertama, ternyata tak sanggup menapak tilas jalan ke bukit Golgota. Ya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang kekasih? Bukankah kita juga sangat mirip dengan Petrus? Ini perlu pergumulan kita. Karena itu camkanlah baik-baik. Kalau engkau terlalu cinta dirimu, terlalu sulit melayani Tuhan, capeklah, inilah, itulah, dan seterusnya. Tapi di Tuhan hidup, belajar menginvestasi waktumu untuk melayani Tuhan. Kalau engkau sudah ada di sini, di gereja ini, ayo kita lakukan sama-sama. Ya, saya akan bertanding untuk kalian. Saya akan malu kalau kalian lebih banyak kerja di gereja ini daripada saya. Maka begitu kalian kerja, saya akan kerja lagi. Kalian kerja, saya kerja lagi. Tapi tolong, kalian juga punya rasa malu kalau saya lebih banyak kerja dari kalian. Jangan terus bilang, yaudahlah Pak Pendeta, memang harus begitu. Kurang ajar ini. Mari dengan porsi masing-masing. Sama banyak. Memang tidak setiap hari kau ke gereja. Kami pendeta, kami tiap hari ke gereja. Tapi kalian, bagian kalian, lakukan dengan baik. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Investasi waktumu, investasi letihmu, investasi semua yang ada. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Siasat hidup. Kita percaya Jakarta ini makin hari akan makin sulit ya. Transport apa semua segala macam. Sengaja mengkhusus beratnya setengah mati. Sampai saya mulai pikir-pikir ya, semasuk olahraga tadi, pikir-pikir-pikir. Agenda saya sampai berenang pun saya masukin agenda berenang. Mau berenang nih, toto ada inilah, ada itulah. Usia itu mau ketemu lah, enggak jadi juga lagi. Bisa berubah. Gimana caranya ya? Kalau saya nyerah, ya sudah lah, enggak olahraga-olahraga. Saya juga salah kan, tidak ngurus diri terlalu baik. Kan begitu, Tuhan juga enggak suka. Nah itu sebab kenapa saya beli sepeda. Kenapa saya mau bertanding untuk pergi ke kantor naik sepeda. Saya pikir saya harus siasati semua. Kenapa saya harus menyerah? Bisa kok, kenapa enggak bisa? Ya, ayo kita pikirkan itu ya, sehingga membuat kita lebih setia lagi melayani, lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah kita kemudian memikirkan ini, saudara, dan bagaimana kita bertumbuh berkembang di dalam kehidupan keimanan kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang sungguh. Ingat, Petrus punya kesetiaan apa? Petrus punya komitmen apa? Petrus punya pelayanan apa? Dengar kalimatku. Petrus punya kesetiaan, Petrus punya pelayanan, Petrus punya semangat, sangat situasional. Tergantung situasinya. Moodnya lagi bagus, ya bagus. Tergantung situasinya. Dia lihat Yesus jalan, aku juga. Langsung dia jalan di atas air. Angin bertiup, wah. Lupa, tadi pertama ingat Yesus, langsung jalan. Begitu melihat angin, ingat angin, langsung mau tenggelam. Guru, Yesus tolong dia. kalian saya percaya iman kalian semua kuat ya. Hari Minggu, di luar hari Minggu saya nggak tahu lagi, berubah lagi. Minggu kuat, Jumat ada persekutuan tengah minggu, langsung semua nggak kelihatan, tidak kuat. Sabtu bertobatan penyesalan, Minggu kelihatan lagi. Ya Tuhan, mereka cuma seminggu sekali. Maka saya sudah mulai berdoa ini, Tuhan, Kau lihatlah para pengurus-pengurus itu pertama-utama. Apa yang membuat mereka itu susahnya datang hari Jumat? Aku berdoa, katanya mereka susah karena kerja. Ambil kerjaannya Tuhan. Katanya dia susah ngurusin mobilnya. Rusakkan mobilnya Tuhan, biar dia ada waktu untuk datang. Apakah saya perlu berdoa begitu? Halo? Ya bertobatlah kau. Ya, tetapi saya lebih suka berdoa begitu, asal kau diperlukan Tuhan. Daripada kau lari sana-sini, tak karu-karuan, jauh dari Tuhan. Ya, karena itu belajarlah. Tidak perlu Tuhan menampar kita untuk kita kerja lebih bagus. Ayo kita kerja lebih baik lagi. Jangan based in situasi saja. Oh, karena ini, karena ini. No. Nyatakan tekad. Demi Tuhan yang hidup, khususnya kepada kalian semua. Ini sangat berkaitan erat situasi Petrus dengan kita. Pekerjaan kita, hari-hari kita seringkali membuat Tuhan nomor dua ya. Demi Tuhan yang hidup, jangan. Saya paling pusing lagi kalau orang tadi punya anak, tidak punya anak melayani Tuhan. Punya anak itu tidak layani Tuhan. Salah besar. Punya anak layani Tuhan terus. Libatkan satu tim. Bawa anak-anak. Itu sebab kita di sini pasutri. Ayo maju, jangan cengeng. Layani Tuhan. Ini bukan tentang kau, tapi tentang apa yang kau bisa berikan, lakukan. Ambil bagian. Anak-anak, masuk pelayanan. Ambil bagian apa yang bisa kamu lakukan. Bagaimana kita bisa mengerjakan itu untuk Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan? Lakukan itu, camkan itu. Barulah engkau bisa melihat kebahagiaan arti sebuah pelayanan. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan memberkati kita. Ingat, Petrus pra penyaliban. Petrus yang menyedihkan. Jangan kita berhenti di situ. Tuhan menolong kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh. Petrus punya komitmen apa? Petrus punya pelayanan apa? Dengar kalimatku. Petrus punya kesetiaan. Petrus punya pelayanan. Petrus punya semangat. Sangat situasional. Tergantung situasinya. Moodnya lagi bagus, ya bagus. Tergantung situasinya. Dia lihat Yesus jalan, aku juga. Langsung dia jalan di atas air. Angin bertiup, wah. Lupa, tadi pertama ingat Yesus, langsung jalan. Begitu melihat angin, ingat angin, langsung mau tenggelam. Guru, Yesus tolong dia. Kalian saya percaya iman kalian semua kuat ya. Hari Minggu, di luar hari Minggu, saya gak tahu lagi, berubah lagi. Minggu kuat, Jumat ada persekutuan tengah minggu, langsung semua gak kelihatan, tidak kuat. Sabtu bertobatan penyesalan, Minggu kelihatan lagi. Ya Tuhan, mereka cuma seminggu sekali. Maka saya sudah mulai berdoa ini, Tuhan, Kau lihatlah para pengurus-pengurus itu pertama-utama. Apa yang membuat mereka itu susahnya datang hari Jumat? Aku berdoa, katanya mereka susah karena kerja. Ambil kerjaannya Tuhan. Katanya dia susah ngurusin mobilnya. Rusakkan mobilnya Tuhan, biar dia ada waktu untuk datang. Apakah saya perlu berdoa begitu? Halo? Ya bertobatlah kau ya. Tetapi saya lebih suka berdoa begitu, asal kau diperlukan Tuhan. Daripada kau lari sana-sini, tak karu-karuan, jauh dari Tuhan. Ya, karena itu belajarlah. Tidak perlu Tuhan menampar kita untuk kita kerja lebih bagus. Ayo kita kerja lebih baik lagi. Jangan based in situasi saja. Oh, karena ini, karena ini. No. Nyatakan tekadmu. Demi Tuhan yang hidup, khususnya kepada kalian semua. Ini sangat berkaitan erat situasi Petrus dengan kita. Pekerjaan kita, hari-hari kita seringkali membuat Tuhan nomor dua ya. Demi Tuhan yang hidup, jangan. Saya paling pusing lagi kalau orang tadi punya anak, tidak punya anak melayani Tuhan. Punya anak itu tidak layani Tuhan. Salah besar. Punya anak layani Tuhan terus. Libatkan satu tim. Bawa anak-anak. Itu sebab kita di sini pasutri. Ayo maju, jangan cengeng. Layani Tuhan. Ini bukan tentang kau, tapi tentang apa yang kau bisa berikan, lakukan. Ambil bagian. Anak-anak, masuk pelayanan. Ambil bagian apa yang bisa kamu lakukan. Bagaimana kita bisa mengerjakan itu untuk Tuhan.